السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita akan membaca hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil muhaqqalati wal muzabanati wal muqabarati wa 'anil sunya illa an tu'lama. Rawahu al-khamsah illa Ibnu Majah wa sahihahu Tirmidzi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal mukhadarah wal mulamasah wal munabadah wal muzabanah. Rawahul Bukhari. Dua hadis, yang satu dari Jabir, yang kedua dari Anas, dan digabungkan oleh penulis, yang jika kita simpulkan dari dua hadis ini ada 7 transaksi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 transaksi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah muhaqalah. Yang kedua muzabanah. Yang ketiga mukhabarah. Yang keempat as-sunyah. Yang bawa buku tidak perlu dicatat, tinggal digaris bawahi gitu saja ya. Muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, sunya. Kecuali jika diberitahu. Yang kelima mukhadarah. Yang keenam mulamasah. Yang ketujuh munabadah. Tambah satu lagi berarti 8 muzabanah. Ada 8 transaksi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, bisa diulang? 1 apa? Muhaqalah. Yang kedua? Yang ketiga? Mukhabarah. Yang berikutnya 4 sunya. Yang kelima mukhadarah. Selanjutnya mulamasah. Yang ketujuh muzabanah. Berulang ya. Berarti bukan nomor 8 muzabanah, nomor 2 tadi sudah disebutkan. Tayyib, 7 transaksi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya untuk yang pertama riwayat 5. Al-Khamsah maknanya adalah Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Riwayat yang 5 maknanya adalah riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Kemudian hadis dari Anas diriwayatkan oleh Bukhari. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Muslim. Sehingga kesimpulannya hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Tayyib, sekarang kita akan melihat apa makna dari 7 transaksi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah muhaqalah. Muhaqalah secara bahasa dari kata al-haqlu, yang maknanya adalah biji yang ada di tangkai. Namanya apa? Kalau padi tapi masih ada tangkainya. Sak tandan pari. Itu namanya al-haqlu. Satu tangkai yang di situ ada padinya banyak, namanya apa? Al-haqlu. Maka transaksi muhaqalah maknanya adalah transaksi gandum satu tangkai atau gandum yang masih ada tangkainya dengan gandum yang sudah digiling. Transaksi gandum yang masih ada di tangkai dengan gandum yang masih ada di yang sudah digiling. Beras yang masih ada di tangkai dengan atau padi yang masih ada di tangkai dengan beras yang sudah hasil gilingan. Ini transaksi muhaqalah. Dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh Al-Qasim bin Salam. Al-Qasim bin Salam salah seorang ulama yang menulis kitab Al-Amwal, penjelasan tentang masalah harta. Saya ulang, muhaqalah maknanya apa tadi? Tukar menukar antara gandum yang masih ada di tangkai dengan gandum yang sudah digiling. Kalau di tempat kita, pari yang masih ada di tangkai dengan beras. Yang kedua adalah muzabana. Muzabana diambil dari kata azabun, diambil dari kata azabun, yang maknanya adalah mendorong. Maknanya mendorong. Sedangkan yang dimaksud muzabana maknanya adalah tukar menukar antara buah yang masih ada di kebun dengan buah yang sudah di keranjang. Pari yang masih ada di sawah, kelihatan ya, sudah tinggal panen, bukan cuma ke mata tapi sudah kelihatan, tapi dia masih ada di sawah, tinggal 2 atau 2-3 hari bisa dipanen, ditukar dengan beras yang sudah ada di karungan. Maka tukar menukar ini namanya apa? Muzabana. Namanya muzabana. Kenapa disebut muzabana? Karena masing-masing yuzbinu sahibahu an haqqihi bima yazdadu minhu. Masing-masing mendorong haknya untuk diserahkan kepada lawan akad sehingga mereka ngasih kelebihan. Sehingga masing-masing ngasih kelebihan. Ya wis tak lowei sakmene. Tak angeti sakmene. Saya kasih tambahan sekian. Yang satunya juga sama. Ini saya kemarin kan beras karung kesepakatannya. Ini tak tambahi untuk kiyak-kiyok, saya tambahkan beras setengah karung. Maka masing-masing memberikan kelebihan dalam transaksi itu. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, berdasarkan pengertian ini, maka kita bisa memahami kesimpulan. Kenapa dalam transaksi muzabanah dilarang? Jawabannya? Jawabannya? Karena satu, pelakunya adalah petani. Yang kedua, pelakunya enggak punya duit. Yang ketiga, transaksinya kredit. Atau yang keempat, karena riba. Atau yang kelima, karena doror. Atau yang keenam, karena dolim. Pilih mana, 1-6 ini? Oh, jangan dicatat ini, Pak. Mana alasan yang paling kuat sehingga muhaqalah dan muzabanah dilarang? Yang mana? Karena ada gharar. Atau karena riba? Karena riba. Ribanya dari sisi mana? Beras ditukar dengan beras, syaratnya wajib sama. Tidak boleh ada selisih. Sehingga kalau padi yang masih ada di tangkai ditukar dengan beras, bisa dipastikan akan ada selisih. Bisa dipastikan akan ada selisih. Nah, ketika ada selisih seperti ini, menyebabkan transaksi itu menjadi riba. Sama sebagaimana muzabanah, orang menjual padi yang masih ada di sawah dengan beras yang sudah ada di karungan. Ini juga bisa dipastikan akan ada selisih, meskipun masing-masing diangeti. Ya insya Allah rano sing rugi podo badi, masing-masing diangeti. Tapi ini enggak boleh karena di situ ada selisih. Dan semua yang di situ ada selisih, ketika dia bentuknya adalah sama-sama bahan makanan yang jenisnya sama, maka tidak boleh dilakukan karena ini termasuk riba. Riba apa? Riba fadl, termasuk riba fadl. Selanjutnya mukhabarah. Mukhabarah dari kata al-khubar atau al-khabar, yang maknanya adalah al-ardul layyinah al-qabilah lizara. Khabar, mukhabarah dari kata khabar, yang artinya tanah yang bisa ditanami. Kalau bahasa kita sawah, tanah lunak yang bisa ditanami, bahasa kita apa? Sawah. Dan yang dimaksud mukhabarah adalah zira'atul ardi bijuz'in mimma yakhruju minha, mengelola tanah dengan pembagian, dengan pembagian sebagian hasil yang keluar darinya, dengan pembagian sebagian hasil yang keluar darinya. Contohnya apa? Misalnya si A ngasih modal kepada si B, si petani. Kemudian si A dikasih janji, nanti untuk Lombok punya bapak, jagung punya saya. Maka ini tidak boleh. Ini disebut dengan apa? Mukhabarah. Bi ay yakuna li sahibil ardi janibun muayyan, janibun muayyan walil muzari'i janibun. Atau yang kedua, si pemilik tanah dikasih bagian A, di si pemilik modal dikasih bagian B. Ada orang punya dua petak tanah, mau tanam Lombok enggak punya modal. Terus kita ngasih modal 10 juta. Akhirnya kedua petak ini ditanami Lombok. Kesepakatannya petani dapat jatah untuk hasil tanah sebelah kanan, pemodal dapat jatah untuk hasil dari tanah sebelah kiri. Karena yang ditanam seragam. Ini juga enggak boleh. Ini termasuk dalam kategori mukhabarah, jual beli mukhabarah. Dan ini yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa dalam permodalan setiap hasil wajib dibagi bersama dan rugi ditanggung bersama. Sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dia dapat di hasil A tidak dapat di hasil B atau sebaliknya. Saya tanam modal ke counter HP. Counter ini punya 4 unit usaha. Jualan pulsa, telepon dan listrik, jualan HP, servis HP, dan jualan peripheral, aksesoris. Modal total 100 juta. Kemudian saya kasih 100 juta. Dalam perjalanannya kesepakatannya adalah hasil jualan HP dan jualan pulsa milik saya, hasil servis dan jualan aksesoris milik pengelola. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena dia semakna dengan al-mukhabarah. Ini semakna dengan al-mukhabarah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ ketika ada hasil, tidak boleh si A dikasih bagian tertentu, si B dikasih bagian tertentu. Namun yang boleh bagaimana? Semua hasil di total, kemudian nanti dari hasil itu si A dikasih berapa persen, si B berapa persen sesuai kesepakatan. Selanjutnya, larangan berikutnya adalah sunya. Kita dilarang untuk melakukan as-sunya. Apa itu as-sunya? As-sunya maknanya adalah istitsna, mengajukan pengecualian dari transaksi yang dilakukan. Mengajukan pengecualian dari transaksi yang dilakukan. Saya jual mobilku ini kecuali bagian tertentu, harganya 100 juta. Ya sudah, deal. Nah, kecuali yang mana Pak? Bagian tertentu, mesinnya. Nah, cukup mesinnya. Maka ini enggak boleh. Ketika deal baru disebutkan pengecualiannya. Illa antuk lama, kecuali jika dia mengabarkan sebelum akad. Kecuali jika dia diberitahukan sebelum akad. Saya jual mobil ini seharga 100 juta, tapi bagian ini enggak. Yang mana enggak? Bempernya nanti saya ambil. Tapi ini enggak termasuk bemper ya. Nah, itu pengecualian yang diperbolehkan. Ada paket haji dan umroh harga 15 juta selama 20 hari. Terus ditulis harga tidak termasuk bagian berikut, tapi kosong. Bagian berikut itu apa saja? Harga tidak termasuk sewa hotel, tiket pesawat, catering selama di sana. Nah, 15 juta dapat apa? Ya, Bapak cuma dapat layanan paspor, visa, LE. Kalau pengecualian tidak disebutkan, maka akadnya jadi gharar. Objeknya yang mana? Jadi gharar. Tapi kalau disebutkan, boleh tidak? Kalau disebutkan, boleh tidak? Boleh. Nah, kalau pengecualian itu mutlak dilarang, yang paling sering melanggar adalah travel haji dan umroh. Harga tidak termasuk visa. Terus apa lagi? Suntik meningitis. Terus biometrik. Tidak termasuk perbekalan obat-obatan. Nah, kalau seperti itu jika disebutkan diperbolehkan. Tapi kalau tidak disebutkan enggak boleh. Berikutnya adalah al-mukhadarah. Apa itu mukhadarah? Dijelaskan oleh Yunus bin Qasim. Dijelaskan oleh Yunus bin Qasim. Al-mukhadaratu bai'us simari qabla an tut'am wa bai'uz zar'i qabla ay yashtadda wa yufraqa minhu. Yang dimaksud mukhadarah adalah menjual buah sebelum layak dipanen. Menjual buah sebelum layak dipanen. Atau menjual hasil pertanian sebelum layak untuk dipanen. Misalnya menjual padi sebelum layak dipanen, atau menjual buah-buahan sebelum layak dipanen. Namanya apa ini? Ijon. Nabi SAW menyebutnya dengan apa? Mukhadarah. Mukhadarah, disebut mukhadarah dari kata khadrun yang artinya hijau. Khadrun artinya hijau. Wajuka khadrun, raimu hijau. Khadrun artinya hijau. Akhdar, khadra, sesuatu yang hijau. Akhdar artinya warna yang hijau. Mukhadarah berarti dia transaksi yang dilakukan ketika buah-buahan masih dalam kondisi hijau. Hijau artinya masih mentah, belum layak untuk dipanen. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tadi sudah menyebutkan mukhabarah, sunya dan mukhadarah. Kenapa ini dilarang? Apa ilahnya ini dilarang? Mukhabarah tadi apa tadi? Bagi hasil yang ditetapkan dengan nilai tertentu. As-sunya tadi apa? Pengecualian tapi tidak jelas. Mukhadarah, jual beli ijon. Jika kita perhatikan, ini semuanya dilarang, alasannya apa? Alasannya gharar, tidak jelas, yang bisa memicu sengketa di tengah pelaku akad. Sehingga karena dia tidak jelas, bisa memicu sengketa, maka transaksi seperti ini tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah mulamasah. Mulamasah dari kata al-lamsu yang artinya menyentuh. Maka mulamasah maknanya adalah transaksi yang dilakukan dengan sentuhan. Pengertiannya, jika ada orang yang menyentuh benda tertentu, maka dia dianggap beli. Demek tuku. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini termasuk jual beli gharar, tidak jelas. Contoh yang lain, mulamasah di masa silam, ini terjadi di zaman jahiliyah. Ada orang punya banyak barang. 1, 2, 3, 4. Bayar 1 sewu, bayar 1 sewu. Setelah itu matanya dibungkem. Kemudian dia disuruh jalan. Barang apa yang disentuh, itulah yang dia beli. Dan tidak ada perubahan harga, tetap 100 ribu. Ini model jual beli mulamasah di masa jahiliyah. Dan itu jadi bahan hiburan mereka. Karena orang ketika transaksi sambil ada unsur membangkitkan adrenalin, deg-degan dan seterusnya, itu mengaksikan. Itu jadi bahan permainan orang-orang di zaman jahiliyah. Dan transaksi ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa mengetahui alasan terbesarnya adalah karena mengandung gharar. Berikutnya munabadah. Jual beli munabadah. Ada banyak tafsir untuk jual beli munabadah. Intinya dari kata nabadha yanbudhu, yang artinya melempar. Nabadha yanbudhu artinya melempar. Jual beli munabadha berarti jual beli dengan sistem lempar. Ada banyak versi penjelasan ulama. Ada yang bentuknya jual beli tanah yang panjangnya diukur dari hasil lemparan. Saya jual tanah saya dari batas A sampai batas B, harganya 100 juta. Panjangnya sejauh kamu melempar. Maka dia melempar. Semakin jauh semakin bisa dapat banyak tanah. Ada juga yang bentuknya ada banyak barang di depan terus dilempar. Barang mana yang kena itu jadi miliknya. Ada bentuknya konsumennya yang dilempar. Harga baju ini 100 ribu. Ini ada banyak kerumunan orang. Siapa yang saya lempar kena, maka dia harus beli. Kemudian semuanya disuruh merem, merem, nah, dilempar. Siapa yang kena mukanya, maka itu yang harus beli. Dan inilah metode-metode yang dilakukan oleh orang jahiliyah ketika bertransaksi sekaligus untuk hiburan. Maka mereka sangat kreatif dalam membuat transaksi yang gharar dengan aneka bentuk transaksi gharar yang tadi kita sampaikan. Sudah berapa? 7. Sudah 7 ya. Baik, bisa diulang. Pertama, muhaqalah. Apa tadi muhaqalah? Muhaqalah jual beli atau transaksi tukar menukar gandum yang masih ada di tangkai dengan gandum yang sudah digiling. Yang kedua, muzabana. Apa itu muzabana? Tukar menukar borongan yang masih ada di sawah dengan yang sudah di kantong, digiling atau di sak, sudah diwadai. Yang ketiga, mukhabarah. Apa mukhabarah? Ya, kalau mukhabarah ini masuk dalam kaidah bagi hasil, tapi ditentukan nilai tertentu, ditentukan bagiannya. Berikutnya, asunnya. Apa itu asunnya? Menyebutkan pengecualian dalam transaksi setelah deal yang tidak jelas, bagian mana yang dikecualikan. Yang kelima, mukhadarah. Apa itu mukhadarah? Jual beli ijon. Yang keenam, mulamasa, menyentuh sama dengan beli. Yang ketujuh, munabada, yang terlempar atau yang dilempar itu yang dibeli. 7 transaksi yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kita perhatikan semuanya kembali kepada 2 alasan, yang satu riba, yang satu gharar. Dari sinilah kita bisa mengetahui perbedaan gharar dalam transaksi jual beli dan gharar dalam transaksi mudharabah. Gharar dalam transaksi jual beli bentuknya adalah tidak jelas dari objeknya. Tidak jelas bagian mana? Objek. Misalnya tadi ya, barangnya enggak jelas, ukurannya enggak jelas, ijon belum jelas. Yang kedua, jual beli atau yang kedua gharar dalam transaksi mudharabah. Gharar dalam transaksi mudharabah maknanya adalah tidak jelas di mana? Tidak jelas di mana? Di pembagian hasil dan resiko. Di pembagian hasil dan resiko. Di mana tidak menganut sistem atau kaidah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Karena itu tidak boleh ketika ada untung dikuasai oleh sebagian, sementara yang satu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Model seperti ini hukumnya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami insyaAllah ya? Tidak cukup sulit untuk memahaminya. Dan alhamdulillah kalau praktek di tempat kita tidak banyak yang model seperti apa, muhaqalah jarang. Kemudian muzabanah ada enggak? Muzabanah ada. Nebas pari yang ada di sawah dibayar pakai beras. Ada orang lihat pari, oh kita wis kemata wis arep wis karek panen. Tinggal 3 hari lagi panen. Tak ijoli beras ya, rongsak. Kadang malah yang punya tanah yang menawarkan, saya padinya sudah siap panen, tapi nunggu 3 hari lagi atau 4 hari lagi. Lagi selak butuh nggih bayar zakat fitrah. Padahal panennya setelah sholat id. aku randi beras. Akhirnya dia jual hasil yang ada di sawah itu dengan beras. Wes dijoli beras ya. Dijoli beras 2 karung. Maka ini enggak boleh, karena bisa dipastikan apa? Terjadi riba fadl. Terjadi riba fadl. Dulu ada kaidah yang pernah kita sampaikan, al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadl. Ketika orang tidak bisa memastikan kuantitasnya nanti sama, maka itu sama dengan yakin bahwa itu ada beda. Dan itu dilarang dalam Islam, karena ini jual beli, karena ini termasuk di antara jual beli bahan makanan dengan bahan makanan yang dilakukan namun ada kelebihan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis tentang larangan talaki rukban. Bai'ul hadir libadin. Ada istilah talaki arukban. Talaki rukban maknanya adalah menjemput rombongan yang mau masuk pasar, menjemput rombongan pedagang yang mau masuk pasar. Arukban itu maknanya adalah rombongan yang mau masuk pasar. Dari Tawus, seorang ulama tabi'in, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqau rukbana wa la yabi'u hadirun libadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian lakukan talaqi rukban, dan jangan orang kampung atau orang kota menjualkan barang milik orang kampung. Qultu, maka Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu wala yabi'u hadirun libadin, apa makna ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh orang kampung menjualkan barang milik orang desa. Qala, kata Ibnu Abbas, la yakunu lahu simsaran, orang kota tidak boleh jadi makelarnya orang desa. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Nah. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa? Orang yang pintar dalam takwil. Beliau didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih dalam agama, dan ajarkanlah takwil untuk beliau. Maka Ibnu Abbas pintar dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadis. Sehingga yang tidak bisa dipahami oleh umumnya orang, Ibnu Abbas paham. Itu kelebihan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika seorang ustadz berceramah 1 jam di depan jamaah, tingkat kemampuan jamaah dalam memahami sama atau beda? Beda. Tergantung apa? Penghasilannya. Rana hubungannya ya. Tergantung apa, Pak? Ada jamaah yang dia ketika menerima ceramah ustadz, dia bisa menyampaikan ulang lebih panjang dibandingkan ustadznya. Sehingga di tempat yang lain, jamaah itu ketika ngisi pengajian gak punya tema, tapi dia ingat, oh dulu ustadz fulan pernah menyampaikan tema seperti ini. Sekarang dia ngaji, menyampaikan itu dengan hafalannya, bisa lebih panjang dibandingkan yang disampaikan oleh ustadznya. Maka dia punya kemampuan yang lebih dibandingkan gurunya. Dan itu banyak ya. Sehingga bisa jadi jamaahnya lebih pintar dibandingkan ustadznya. Tapi pintar tidak jaminan benar. Wah, itu gotak-gatiknya banyak ya. Baik, kita lanjutkan. Tawus enggak paham apa yang dimaksud orang kota tidak boleh menjualkan barang orang desa. Terus dijelaskan oleh Ibnu Abbas, la yakunu lahu simsaron. Tidak boleh ada maklaran dalam hal ini. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqaul jalaba. La talaqau al jalaba. Faman talaqahu fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar. Janganlah kalian menjemput al jalab. Apa itu al jalab? Al jalab maknanya adalah yuja'u bihi min baladin ila akhar litijarah. Orang yang membawa barang dagangan dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk kulaan. Maka al jalab di sini apa? Tengkulak. Al jalab di sini maknanya apa? Tengkulak. Jangan kalian menjemput para jalab, para tengkulak. Faman talaqahu, siapa yang membeli dari para tengkulak, fa idza ata sayyiduhu, lalu pemilik barang itu masuk pasar, kemudian dia ngerti harga aslinya, fa huwa bil khiyar, maka tengkulak ini berhak untuk hak khiyar, memiliki hak khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Wah, tadi saya jualnya terlalu murah, saya enggak jadi, ternyata harga pasar cukup tinggi, saya enggak jadi jual. Duitnya dikembalikan, barangnya diambil. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang luar biasa kepadatan sisi fikihnya, sehingga kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kaum muslimin dengan beberapa hadis ini untuk memberikan penjelasan tentang seperti apakah adab yang benar dalam masalah fikih jual beli. Tayyib. Begini hadirin ya. Sumber komoditas di kota itu dari mana? Desa. Di kota, di Jakarta ada salak. Itu bukan orang Jakarta nandur salak. Di Jakarta ada sayur-sayuran. Itu bukan karena mereka nandur sayuran. Nah, terus mereka dapat sayur, dapat salak, dapat buah-buahan itu dari mana? Dari kampung, dari desa. Sehingga sumber barang di kota berasal dari desa. Berarti objek seperti ini lebih murah di mana? Di desa atau di kota? Di desa. Kita berbicara untuk objek yang dihasilkan dari desa. Sebaliknya, ada objek yang dia dihasilkan dari kota, yaitu objek manufaktur, alat elektronik, perlengkapan-perlengkapan hasil pabrik. Itu di kota dengan di desa mahal mana? Mahal desa. Sehingga sumber objek ini yang ada di desa dari kota. Sementara sumber bahan makanan yang ada di kota dari desa. Paham ya di sini? Baik. Sehingga kita perhatikan arah arus. Arus bahan makanan itu dari desa ke kota. Arus barang elektronik, barang manufaktur dari kota ke desa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada tiga jenis manusia yang dia membuat kestabilan harga yang ada di masing-masing tempat. Harga di desa dan harga di kota. Yang pertama adalah jalab. Ini para tengkulak. Mereka orang kota berangkat ke desa, terus kulak bahan-bahan, lalu dibawa ke kota. Atau orang desa kulak ke kota, terus dibawa ke desa. Namanya apa tadi? Jalab. Namanya jalab. Yang kedua, yang kedua, arukban. Arukban adalah orang asli desa yang dia enggak ngerti harga kota, tapi bawa barang banyak. Dia bukan tengkulak. Dia bukan tengkulak. Misalnya dia petani, panen salak, tambah tomat, brokoli, apa lagi, wortel, kentang dan seterusnya. Hasil panen sendiri dia dan tetangga-tetangganya. Terus dibawa sak truk bareng karo tonggone. Maka orang seperti ini namanya apa? Rukban. Orang seperti ini namanya rukban. Yang ketiga, albadi. Orang kampung tapi cuman bawa barang sedikit. Nah, orang kampung ketika datang ke pasar namanya dia albadi. Dia tidak boleh ditadai oleh al-hadir. Tayyib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua hal. Mereka yang bawa barang murah, dilarang. Satu, bagi yang sudah tahu harga pasar, jangan dijemput di jalan. Tengkulak bawa komoditas banyak. Sebelum masuk pasar didang. Wis Pak, timbangane jenengan repot ngedol ning pasar, wis kene tak borong kabeh. Sehingga dia keluar pasar untuk menghadang para tengkulak. Atau keluar pasar untuk menghadang para rukban. Keluar pasar menghadang para rukban. Rukban tadi apa? Orang kampung yang bawa barang dagangan banyak. Terus dikulak. Wis timbangane jenengan kok repot mlebu pasar gak ngerti rego, wis tak kulak. Ketika dia ketemu duit banyak, karena jumlah barangnya banyak kan duitnya apa? Banyak. Loh, kok oke duitnya? Ya wis ra apa-apa. Akhirnya dilepas. Padahal itu harganya sangat murah. Jika dibandingkan dengan harga real yang ada di pasar tadi. Nah, ketika itu terjadi, maka harga di pasar akan selalu konstan naik, tidak bisa turun. Karena disebabkan orang yang menjemput bola tadi, dia menjual barang itu sesuai dengan harga yang ada di pasaran, sehingga harganya tidak turun. Di samping itu, ini bisa merugikan siapa? Ini bisa merugikan para pemilik barang tadi, orang desa atau para tengkulak. Sehingga ketika dia datang ke pasar, loh ternyata barangnya dua kali lipat harganya. Padahal saya wis rekoso-rekoso nggawa teko kampung ning pasar, tinggal 1 kilo sampai pasar diborong. Orang ini cuman melakukan perjalanan 1 kilo, untungnya dua kali lipat. Resikonya lebih kecil tapi untungnya gede dua kali lipat. Ora trimo dia. Wah, saya enggak terima. Nah, itu bisa memicu sengketa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, kalau dia tahu harga pasar, maka dia berhak untuk membatalkan transaksi sebelumnya yang telah dia kerjakan, yang telah dia lakukan. Paham di sini? Nah, hak khiyar ini disebut dengan khiyar ghaban. Hak khiyar ini disebut dengan khiyar apa? Ghaban artinya pembodohan. Karena dia merasa dibodohi. Oh, gini regane dua kali lipat. Oh, ternyata harganya dua kali lipat. Tadi tak jual per kilo 1000, ternyata di sini per kilo 2000. Oh, ora iso, tak batalkan. Nah, itu bisa memicu sengketa. Oh, ora iso, Pak, wis tak tuku kok dibatalkan. Oh, ndak jenengan ora jujur, tidak ngasih tahu harga di sini berapa. Akhirnya gontok-gontokan. Bertengkarlah dua orang ini. Yang satu bertahan karena dia merasa punya peluang untung besar. Yang satu bertahan karena dia merasa dirugikan kalau dilepaskan. Sudah? Yang kedua. Larangan yang kedua. Kalau tadi larangan yang pertama apa tadi? Hah? Jemput di luar. Larangan yang kedua, ini larangannya bukan jemput di luar. Petani bawa barang tapi tidak dikulak di tengah jalan, dibiarkan masuk pasar. Terus dia ngerti harga pasar. Dia paham harga pasar. Akhirnya ditawari sama pedagang pasar. Mas, tak dolno wae. Nanti kita bagi hasil. Saya jualkan saja, jenengan kan enggak ngerti harga di sini. Saya jualkan, jenengan tinggal mampir warung kopi, sekono ngopi mawon aman. Engko tak dolno, nanti kalau sudah selesai akad, sampean tak kasih bagi hasil. Karena kalau sampean jual sendiri, nanti harganya murah. Karena enggak ngerti harga. Biar saya saja yang jualkan, saya gunakan harga standar di sini. Nanti kita bagi hasil. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dilarang. Kenapa dilarang? Ibnu Abbas ngasih penjelasan, enggak boleh orang kota ini jadi makelarnya orang desa. Biarkan saja orang desa ini jual sendiri. Biarkan menjual sendiri. Kenapa dia dibiarkan untuk menjual sendiri? Salah satu di antara hikmahnya, Nabi SAW pernah mengatakan, da'illaha yurziku ba'dahu min ba'din. Aw kama qala SAW, biarkan Allah memberikan rizki kepada sebagian hamba dari hambanya yang lain. Maknanya begini, kalau orang yang bawa barang banyak tadi dibiarkan masuk pasar dan dia harganya lebih murah, karena ini seorang tengkulak atau pemilik asli, maka itu akan membuat apa? Harga pasar menjadi turun, sehingga menguntungkan banyak konsumen. Menguntungkan banyak konsumen. Ketika itu menguntungkan banyak konsumen, berarti maslahatnya akan lebih luas dibandingkan hanya dimonopoli oleh para pedagang-pedagang yang mereka sudah mengintai di sekitar pasar. Nah, itu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, enggak boleh ada makelaran dalam transaksi seperti ini. Biarkan saja dia masuk pasar, biar jual sendiri. Paham ya? Nah, maka orang yang bawa komoditas dan dia bisa jadi nanti akan melepas dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk cara Allah membagi rezeki kepada hambanya. Sehingga ada yang bisa dapat harga lebih murah, barangnya banyak, harganya murah, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan mengenai hukum menjual barang di bawah harga pasar, boleh atau tidak. Pendapat yang disampaikan oleh para ulama dirinci. Yang pertama, untuk para jalab dan para rukban. Saya tidak perlu nerjemah ya. Jalab tadi apa, Pak? Rukban. Untuk para jalab dan para rukban, dia dibebaskan untuk menjual dengan harga berapapun, meskipun di bawah harga normal. Lombok 30.000 sekilo, 30.000 sekilo. Ada orang kulak lombok dari mana misalnya, Papua. Di sana sekilo 1.000. Hah? 1.000 lebih mahal ternyata. Misalnya anggap saja murah ya. Ternyata Papua lebih mahal. Di sana lombok itu sekilo 1.000. Dibawa ke Jawa. Sampai di Jawa dia bawa banyak ya. dijual dengan harga sekilo 10.000. Wah, ini enggak normal, yang lain 30.000 dia 10.000. Maka dia menjual jauh di bawah harga pasar. Posisi dia, jika dia seorang jalab dan seorang rukban, enggak boleh diganggu, biarkan saja. Karena orang inilah aslus sil'ah, sumber barang dagangan. Sehingga dia boleh menjual dengan harga yang sangat murah, karena mereka sumbernya. Nah, kalau sumber enggak boleh menjual dengan murah, nanti di ujungnya akan semakin mahal. Dan praktek seperti ini kalau di Indonesia terjadi ya. Pasar Prambanan, kalau sebelum subuh itu harganya murah, setelah subuh harganya mahal. Karena kalau sebelum subuh truk-truk gede-gede senggawa, atau mobil-mobil pickup yang bawa komoditas dari kampung itu ngedrop barang. Nah, di drop, nah itu pasar jam 3 pagi, pasar jam 2. Jadi nanti selesai transaksi tahajud ya. Neeling ya. Itu bisa beli dengan harga murah. Begitu setelah subuh jam 6 ke atas, nah sudah harganya harga normal, harga pasar sebagaimana umumnya. Dan ini di pemerintah kita mereka dibiarkan, tidak diminta untuk menaikkan harga. Di Gamping itu juga ada pasar murah, Medun Tekotrek itu kan murah ya. Itu ada wilayah tertentu ya, saya pernah kesasar melbu blusuwo kok, truk-truk tok ngedun-ngeduna itu murah. Tapi tidak semua orang boleh beli di situ. Kalau beli partai kecil bolehnya di luar wilayah situ. Sehingga ada pasar yang dia boleh harga murah, ada yang harga normal, dan itu diperbolehkan karena posisi dia sebagai apa? Al-jalab. Posisi dia sebagai al-jalab. Nah, ini saya jelaskan agak detail di buku Pasar Muslim ya, karena ini termasuk di antara fikih terkait masalah pasar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jadi kalau terima kasih atas beberapa ini kepada penjelasan hari ini. Pertanyaannya banyak, kita akan bacakan satu satu sama. Kalau tidak nanti waktunya kita cukup, kita akan menyambung pada pertemuan berikutnya. Tentang pertanyaan dari jemaah melalui kertas. Bismillah, setelah melakukan pelunasan haji, nasabah mendapat sebagian dari bank selain bahan seragam batik yang jadi seragam jemaah haji. Bolehkah sebagian tersebut diterima, sepertinya berupa kain ihram, mukena, dan payung? Jazakallahu khairan. Bolehkah souvenir seperti ini diterima? Souvenir dari bank ketika orang melakukan pelunasan ONH. Wallahu a'lam, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tapi kalau misalnya Anda memakai prinsip kehati-hatian sehingga ditinggalkan, insya Allah lebih baik. Karena uang yang kita setorkan di bank untuk ONH itu bukan lagi uang kita. Tapi uangnya siapa? Uangnya siapa? Uangnya? Jawaban, pilihan jawabannya. A. Pemerintah. B. Bank. C. Istri. Uangnya siapa? Pemerintah. Kenapa kok uangnya pemerintah? Kenapa uangnya pemerintah? Karena sudah kita pakai untuk beli produknya pemerintah, yaitu layanan haji reguler. Sehingga ketika kita sudah transfer, berarti kita membayar. Kalau membayar, berarti pindah hak milik. Uang itu bukan lagi milik kita, tapi milik pemerintah. Sementara posisi bank hanya sebatas media untuk lalu lintas uang. Ya, yang saya pahami, jika dia hanya sebatas media, berarti kita tidak mengutangi bank. Berarti kita tidak mengutangi bank. Cuman dia merasa diuntungkan dengan keberadaan uang di bank mereka, lalu dikasih souvenir. Wallahu a'lam. Jadinya bainal halal wal haram, dan ketika itu meragukan maka ditinggalkan lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya. Katanya ada larangan membongkar daging hewan dan hewan yang masih hidup karena akan terjadi di bawah pandu banyak kerajaan negara. Pertanyaannya, kenapa jadi di bawah pandu padahal bukan komunitas pegawai? Kemudian apakah 9 bahan pokok tidak ke pemerintah seluruhnya komunitas pegawai? Karena bisa dibilang dan bisa disimpan dalam lain. Nah, tidak ada binatang yang menjadi komoditas ribawi. Maka tukar-menukar binatang hukumnya diperbolehkan, meskipun ada selisih. Misalnya kutuk ditukar dengan jago, jago satu ditukar dengan 1000 kutuk, transaksi terjadi, sah, boleh-boleh saja. Lupa, ini kan selisihnya banyak sekali. Yang satu-satu, yang satunya 1000. Nah, yang penting saling ridho. Yang satu jago mahal, harganya 5 juta. Yang satu kutuk ayam warna-warni, yang harganya cuma 5000. Ya, sah-sah saja kalau ditukar yang 5000 dengan 5 juta, tapi jumlahnya banyak. Sehingga diperbolehkan karena ayam bukan termasuk komoditas ribawi. Terus sembako, 9 bahan pokok. Apakah semuanya masuk benda ribawi? Kesimpulan yang tepat untuk benda ribawi dan dohirnya ini yang dirajihkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili adalah al-qutul muddakhar, bahan makanan yang bisa disimpan. Dari sekian sembako itu, yang bahan makanan mana? Tepung, beras, gula, minyak, bahan makanan? Garam. Kalau garam ada dalam hadis. Apalagi? Sembilan itu apa saja itu, Pak? Beras, gula pasir, baik, kalau telur tidak ya. Karena telur bukan bahan makanan pokok. Susu tidak masuk karena dia bukan bahan makanan pokok. Wallahu alam, mungkin yang apa? Ayam geprek enggak masuk ya. Tepung bumbu masuk enggak? Yang punya produk silahkan nanti di endorse di sini. Ini di masjid enggak boleh ya. Jadi bahan makanan pokok yang bisa disimpan intinya ya. Nah, Anda bisa memahami kira-kira minyak masuk atau tidak. Kalau telur jelas tidak karena telur bukan bahan makanan pokok tapi dia lauk. Daging juga tidak karena dia bukan bahan makanan pokok tapi dia masuk dalam kategori lauk. Wallahu a'lam. Jagung mungkin bisa masuk, kacang bisa masuk ketika dia jadi bahan makanan pokok. Nah, ya baik, bisa berdasar dari jawabannya sebelum kita akan kembali ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, ada dalam menggabungkan dua akad dalam satu akad, pertanyaannya apakah yang tidak boleh jika salah satu akadnya kos, kemudian jika kedua akadnya komersil apakah diperbolehkan? Contoh, saya jual mobil ini seharga 40 juta kepadamu dengan syarat ada jual merangkai kepada saya seharga 150 juta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya, makna dari wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Ada khilaf di antara para ulama dan salah satunya adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Dan kalau pendapatnya Ibnu Qayyim yang dilarang di situ adalah jual beli ina. Kemudian ada yang berpendapat menggabungkan dua akad dalam satu akad di situ adalah menggabungkan dua akad, yang satu akad utama, yang satu akad tambahan sebagai syarat dari akad utama. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, meskipun akad tambahannya bukan akad utang. Contoh yang tadi disampaikan, saya mau beli mobil kamu dengan harga sekian, tapi dengan syarat kamu harus beli rumah saya dengan harga sekian. Akhirnya dia terpaksa, ya sudahlah saya tak beli rumah kamu, yang penting mobilku payu. Nah ini gak boleh, karena dia terpaksa melakukan akad yang kedua agar deal akad yang pertama. Wallahu a'lam. Satu lagi kayaknya ya, nanti sisa pertanyaan yang lain kita. Tanyanya bagaimanakah hasil laut yang belum layak ditangkap atau dipanen? Apakah juga yang termasuk dalam contohnya ikan kecil atau di bawah ukuran? Ikan kecil-kecil di bawah ukuran sudah layak untuk dipanen, karena dia bisa dimakan sebagai ikan kecil. Tidak harus nunggu besar ya. Sehingga ketika dia beli kemudian langsung diambil, boleh. Misalnya begini ya, ada orang budidaya nila. Terus nilanya bertelur banyak, punya anak banyak. Akhirnya dipisah induk sama yang gede sama yang kecil. Yang kecil dibesarkan sendiri. Lalu ada orang borong, Pak, saya mau beli nila kamu, ini kira-kira populasinya berapa? Ya kurang lebih isi ini ada 3.000 ekor. Ya sudah, saya beli per ekor Rp100. Deal transaksi dilakukan. Berarti ini jual beli ijon nila. Ya, meskipun warnanya ada yang merah, ada yang. Loh, kok ini boleh? Jawabannya, transaksi seperti ini bisa boleh, bisa tidak boleh. Boleh jika langsung diambil, tidak boleh jika ditunggu. Kapan diambil? Nek wis gede, enggak boleh. Sehingga ditaruh di situ, nanti kalau pas lagi panen berhasil, untung besar. Ketika banyak yang mati, rugi besar. Nah ini yang enggak boleh ya. Ini sama seperti ijon. Tapi kalau beli terus diambil, lalu dia mau membesarkan sendiri atau dipakai payek nilai, terserah dia. Yang penting segera diambil. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya, karena acara radio juga sampai jam 10.10 ya. Tayyip, masih ada beberapa pertanyaan yang tadi belum dibaca. Insyaallah Ramadan masuk gak? Masuk ya. Kajiannya perlu digeser enggak? Ba'da sahur gitu. Baik, tetap jam 9 bulan Ramadan. Insyaallah kita tetap masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan kita dan menerima amalan kita di bulan Ramadan, memudahkan kita, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan siam dan qiyam sepanjang Ramadan muhtasiban dengan semangat untuk bisa mendapatkan pahala darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.